Tiba di penghujung malam, dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Mau'idhatul Hasanah oleh Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, ila hadrati Syekhunal Kiram Kiai Haji Anwar Zahid, falyatafaddal mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jinabal kurama, masyayikhanal a'izza, wa ulama'anal ajilla, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, konco-konco santri, rekan-rekan panitia yang kita banggakan, sahabat-sahabat banser, hadirin hadirat, para jamaah, alhamdulillah wa syukrulillah atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berhimpun, bersilaturahim, bertolabil ilmi di tempat yang agak nyelempit ini, dalam rangka peringatan tahun baru 1439 Hijriah, dirangkai dengan santunan yatim dan peresmian musholla wakaf Raden Fatah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis mulia ini bisa menjadi wasilah agar sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita benar-benar menjadi umur yang barokah. Insyaallah, semua yang hadir di majelis ini dikehendaki Allah untuk menjadi orang-orang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka dia difahamkan tentang agama, atau ada upaya untuk mau memahami agama. Carane nggih rajin ngaji. Bahkan waktu yang panjenengan luangkan untuk hadir di majelis ini sungguh berharga nilainya, sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu Allah, menempuh perjalanan menuju ke majelis ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Semakin rajin ke majelis ilmu, semakin mudah jalan ke syurga. Semakin sering ke pengajian, semakin gampang jalan ke syurga. Oleh karenanya, mari kita selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya ulang, karena kayaknya bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang domblong, apalagi ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Saya ulang, mari kita selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Musholla itu adalah wadah atau semacam laboratorium rohani guna perbaikan manusia zahiran wa batinan. Musholla, masjid, iku panggonan sing paling apik nduk donya. Saapik-apike panggonan ten donya niki masjid. Saelek-eleke panggonan ten donya niki pasar. Berarti tandane wong apik iku sregep sapa? Masjid. Ana wong nang sregep sapa masjid? Tandane wong apik. Nah, tandane wong elek iku sregep sapa? Pasar. Nah, saniki kula takon dijawab sing banter. Wong silir agung iki akeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar? Berarti wong silir agung iki akeh ndi sing apik karo sing elek? Sedaya masjid, musala niku api, wong pancen api-apike panggonan. Tapi ada tiga masjid yang mempunyai nilai afdholiyah, nilai keutamaan dibanding masjid-masjid yang lain. Ini saya kaitkan dengan tempatnya musala yang lumayan nyelempit. Satu, engko ana kaitane sampean rungokno ae. Masjidil Haram yang di Makkatil Mukarramah. Yang kedua, Masjidin Nabawi di Madinatil Munawwarah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang di Palestina yang sekarang lagi rame gara-gara mau direbut, mau dikuasai oleh Zionis Israel itu. Tiga masjid ini punya nilai lebih dibanding masjid-masjid yang lain. Satu, Masjidil Haram yang di Makkatil Mukarramah punya keutamaan 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid manapun di dunia ini. Gampangane ngene lho. Salat 2 rakaat di Masjidil Haram iku padha karo salat 200.000 rakaat di Masjidil Sirril Agung. Pokoknya kacanya 100.000. Sampean i'tikaf sekali saja di Masjidil Haram itu sama dengan i'tikaf 100.000 kali di Masjidil Sirril Agung. Khatam Al-Quran sepisan nduk gone Masjidil Haram, ya padha karo nduk kene khatam Quran ping 100.000. Masya Allah. Maca tasbih ya subhanallah sekali saja di Masjidil Haram sama dengan di sini subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 100.000 kali. Wis gak usah akeh-akeh, gak usah didawak-dawakno, sing penting tak dongakno kabeh sing ten mriki niki saged mriko. Iya, tapi ya aja amin tok. ya kudu diikhtiari, yang dongo ikhtiar nabung. Enggak gelem dongo, enggak gelem ikhtiar nabung. Amino nganti perutul lintil-lintilmu ya ora iso tekan kono. Nyolong sekali di Masjidil Haram, padha karo kene nyolong ping 100.000. Misuh sepisan ae. No kono. Sapa njaluk conto? Mosok kiai kon misuh. Ya wis tak kei conto suh ngono. Sepisan ae. Iku padha karo kene suh suh suh suh suh suh suh 100.000. Mulane ati-ati. Gampang pengen sakit mereka jari wong sepuh-sepuh modale cengkir kalih tebu. Cengkir niku ya kencenge pikir, tebu niku antepe kalbu. Wes angger gelem ngono mangkat-mangkat. Diikhtiari sing sregep maca surat haji. Barokah digampangne lunga haji. Kurang mandi tambahi surat waqiah lancar rezekine iso daftar. Kurang mandi ya tambahi surat tanah. Nah, nomor kali Masjid Nabawi sing ten Madinah yang di dalamnya ada makam wonten pesariane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis di bawah Qubbatul Khadra, kubah sing warnane ijo ngandhape mriku pesareane Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalih Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sampinge wonten raudhah. Lah keutamaane Masjid Nabawi niku 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain di dunia ini, selain Masjidil Haram tentu saja. Yen Masjidil Haram mau 100.000 soalnya. Nomor 3 Masjidil Aqsa yang di Palestina itu tikel 500 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Ka'bah itu tempatnya paling bawah. Halo. Padahal Ka'bah itu bangunan yang paling mulia di dunia ini. Oleh Allah posisinya ditempatkan di tempat yang paling bawah. Ini satu pelajaran bahwa orang itu semakin merendah, semakin mulia. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di banyak kesempatan saya sering sampaikan, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Ini berarti kata kayak iki lek ngarang yo angele ra karuan ngene. Tak baleni meleh. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Halo. Sok suci hati, bersih hati. Apa maneh iblis? Iblis kae malah do tinggi hati. Wong dikengken hormat tunduk ten gene Nabi Adam ora gelem rumangsa luwe apik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah, harusnya tanah yang tunduk ke api. Maka dia merasa ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Lho yen malaikat sing sok suci hati tadi ditegur kok sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wis malaikat menengo, aku ki luweh ngerti timbang sliramu kabeh. Nyapa kok Nabi Adam sing dak dadekke khalifah nang bumi, nyapa kok menungso? Soale ngatur donya iki ra cukup nganggo tasbih. Apa dipikir arep bangun musala nyekel tasbih diputer wer wer wer wer wer. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wer wer wer wer wer wer. Yen pengen rampung musolane aja mung muter tasbih, ya muter kardus bareng ngono kuwi. Saya kurang danane. Lha apa gunane dibentuk anggota DPRD? Nah, DPRD teko meng munggah panggung sambutan kabeh ya iso. Nah, sing dibutuhke iki ora sambutane, sumbangane. Halo. Lah, malaikat kuwi rak rumangsa bersih hati, rumangsa suci hati, selalu bertasbih, rumangsa luwe apik timbang menungsa, berarti dene rumangsane yen wis tasbih terus ngono kuwi iso ngatur donya. Mula ditegur karo Gusti Allah, ora cukup menganggo tasbih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek iblis yang sombong kuwi malah didukani karo Gusti Allah, malah dilaknat. Mbah umek kae. Saanak putune mboten saged wangsul ten kene suwarga. Bu. Bu. Gek padha-padha penduduk suwarga lho asline. Nabi Adam rendah hati, tawadhu, pancen tahu salah. Wong dilarang mendekati syajarah kuwi kok malah mundut buahe dipun dahar. Ning rak ngakoni kesalahane, nggih Gusti, kula salah, kula nyuwun ngapura, yen mboten panjenengan ngapura, lajeng kula nderek sinten, lajeng nasib kula pripun. Muga rendah hati ngono ku disayangi karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jadi orang itu ya jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati. Ayo toh mbak, nyaut hati ngono lho, kari nyaut kok abot banget. Jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati, pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Ngene iki angel lho gawe kata-kata ngene iki. Sing larang ceramahi model ngene iki. Ayo dibaleni maneh, engko tulisen nggone status Facebook-e dhewe-dhewe. Jadi orang itu jangan sok suci hati. Jangan merasa bersih hati. Apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah hati. Pasti akan menarik hati. Sehingga banyak yang jatuh hati. Contohnya iki. Lah. Wong lek tinggi hati ya ora nyenengke to. Tapi wong lek rendah hati niku disenengi sinten-sinten. Coba to Bu, jenengan sering-sering matur ke suami dengan bahasa yang rendah, nanti suamimu pasti jatuh hati padamu. Ibu kalau ingin suamimu itu jatuh hati dan klepek-klepek di hadapanmu, ibu jangan tinggi hati, tapi harus rendah hati. Coba sering-sering Bu sungkem ke suami. Alah, wong lanang ngono dapurane disungkemi, tambah marai bendol ndase. Wong ngono kok disungkemi lho, kewajiban seorang istri sungkem ke suami, cium tangan suami. Embo. Diulangi kok. Sungkem cium tangannya, nek perlu sampai metu suarane. Ciip. Cetok. Lah jenengan matur dengan rendah hati. Papa. Cara silih ragung kan papa tuh saiki. Papa. Ada apa, Ma? Papa bilang tadi katanya mau ngaret. Jadi apa enggak, Pa? Jadi dong, Ma. Tadi habis ngobong genteng, papa ngaret. Tuh papa ngaritnya dapat 2 karung. Lah suketnya ditaruh di mana, Papa? Ya ditaruh di kandang mah. Papa berarti udah dari kandang tadi. Udah. Papa ngelihat nggak ada teletong mundung-mundung. Yang ngelihat mah udah papa keruin semua. Pokoknya bu, jenengan kuwi nek gelem rendah hati, suamimu pasti jatuh hati. Sungkem, cium tangan suami, matura, Pak. Sepiro lawase leku labuh nyang sampeyan, Pak. Akeh salahku nyang sampeyan, aku dadi bojo sampeyan kawe Joko loro. Joko loro apa Joko penak? Aku leh labuh ngladeni sampeyan kawe Joko loro, Pak. Aku rung iso nyenengke sampeyan. Sepiro gedene luputku, sepiro gedene salahku, aku njaluk ngapura ya, Pak. Zaman ngomong urung rampung i bojomu wis stop stop. Hup. Hup dek, hup aja teruske. Aku ora kuat ambune ababmu. Boten-boten ngoten. Hup dek, hup. Aja teruske, aja teruske. Ora kuat aku lek sampean ngomong ngono, Dik. Ya malah aku sing njaluk ngapura ya, Dik. Aku bola-bali ngetengi kuwe. Gek kuwe enak-enak turu moro tak petingkringi ngono kuwe. Sampai mendeh-mendeh ora pisan pindho, aku sing njaluk ngapura lho. Suamimu malah jatuh hati. Lah nek wong wedok tinggi hati iki wong lanang ya malah sakit hati to. Ngono lho. Rungokke. Biasane wong wedok-wedok iki modele ngono kuwi kok. Gek belanjane kurang oleh undat-undat. Mula sing lanang duwite akeh disayang-sayang. Ngadeg marah dirangkul bangkekane. Manggil ya papah, papah. Sing lanang ra gableg dhuwit ya dipamah-pamah. Duitnya sing lanang ngokeh ya pokoknya buk ngono iki ora njaluk pijit ya marah dimek-mek. Rata sing ledok sing geneng sing dekok sing mentol dimek-mek kabeh ora ana kliwatan. Njajali nek tempat sing lanang ra nduwe duit, mbok rampung ngunduh jeruk sing regane murah ngono kuwi ya. Wayahe panen mek 3.500. Sing lanang kesel rampung ngunduh tekan omah langsung no bayang dek kekerku loro kabeh pijeti dilo padha kesele. Anggite wong lanang tok sing kesel, nek diitung malah kesel wong wedok. Wong lanang ngono nyambut gawe ya mek 6 jam 7 jam mulih tekan omah ya turu, tangi-tangi ya mbadok. Wong wedok ngene iki sekesuk utuh iki lho wis mulai olah-olah, isah-isah, umbah-umbah, korah-korah, resik-resik omah, ngramut bocah-bocah, isih nyang sawah, awake lungkrah, ngono ku bengi gayer sediluk wis digugah. Oh ya ana apik ngono ku jenenge ada uang abang disayang, enggak ada uang abang di yo ada duit abang dikempit, enggak ada duit abang tinggal lari terbirit-birit. Ada fulus abang dielus-elus, enggak ada fulus abang dikremus. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di latar. Loh, hikmahnya satu itu. Yang kedua, Ka'bah yo yo nyemplungi kotak 2000 kok rewel. Yang kedua, Ka'bah itu tempatnya paling bawah, itu sebagai simbol gambaran masyarakat Mekah, masyarakat Arab waktu itu yang merupakan masyarakat kelas bawah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipirengke tak baleni. Ka'bah yang tempatnya paling bawah itu merupakan simbol masyarakat Arab waktu itu yang merupakan masyarakat kelas bawah sampai dijuluki masyarakat jahiliyah. Artine bodoh. Kenapa mereka disebut masyarakat jahiliyah? Disebut bodoh. Apa karena otaknya yang bebel? Enggak, mereka cerdas-cerdas.

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iki bedes guyu. Iki bedes guyu. Iki bedes, iki bedes guyu. Ayo sapa sing wani ngrubah mantrane? Mantrane padha kabeh, ya ngono kuwi pancen mantrane. Halo. Oh, mantrane iki tambahi tiup lilinnya, ayo ditiup. Ayo sapa wani ngipasi ngene? Ayo lilinnya dikipasi utawa gak ngono dijabut marah diutus-utus. Kaya ora wani. Dan sebelum dibaca mantra, enggak ada yang berani potong tumpeng, enggak ada yang berani makan. Ayo, urung diwacano, panjang umurnya, mau dijukuk, ditumplek. Lo baru dibacakan mantra happy birthday to you, panjang umurnya, tiup lilinnya, potong kuenya, baru dipangan. Mirip tau karo kelakuannya Sayyidina Umar pas jahiliyah. Rasa guyang-guyu kelakuanmu yang ngunuk kuwi kok. Duh, apa gak oleh? Saya enggak bilang gak oleh kok. Aku gak ngomong gak oleh, saya cuma kasih perbandingan. Kula meng maringi perbandingan. Leh, ngulang taune anak model ngono kuwi utawa ngulang taune awake dhewe model ngono kuwi mirip karo sing dilakoni Sayyidina Umar nalika sek jahiliyah. Aku gak ngomong gak entuk, aku gak ngomong gak oleh kok. Ditakoni berarti kue tarwi haram. Sopo ngomong haram? Ya ora nek bahane halal. Wong bahane ya teko tepung, roti, teko apa jenenge kuwi? Telur, terus mentega, terus iya susu, iya susu. Ya wak halal, kahanane kue tar iku ya halal, ning aturane iku lho sing ora bener. Woi. Lah terus piye ben bener? Ya diganti. Saiki rotine, jajane, kue tare diniati sedekah. Lah mantrane aja happy birthday to you. Undangke kiai kongkon donga. Yo kiaimu. Kowe ngundang aku teko Bojonegoro wani pira kowe? Kok yo diundang ke kiai kongkon dongani kuwi engko dadine berkah. Lah jajane rotine kue tare kuwi minangka niat sedekah. Lah terus mantrane diganti donga mboten napa-napa iki. Ayo padha to karo Kanjeng Nabi nggih metodene ngoten niku sami. Lek gadah keluarga kapundhut niku terus dislameti telung dino, pitung dino, patang puluh dino, satus dino. Mriki nggih ngoten? Nah, kuwi asline nak tinggalane wong sing gak Islam to. Ket mulai mbuyen Islam urung teko iki tradisine ngono kuwi. Banyuwangi sak durunge Islam mlebu rene, tradisine ngono kuwi nek duwe keluarga mati, kuwi dislameti telung dino, pitung dino, sepuluh dino, patang puluh dino, satus dino, ngono kuwi dulur-dulure padha ngelumpuk, tonggone, koncone padha ngumpul-ngumpul melekan nek bengi gawe sajen ningkung minangka sajen dipersembahkan kanggo dewane, mbah dewa semut, mbah dewa apa. Lah nyatane dirubung semut to. Lah terus meneng wae. Engko diwacak-wacake japa mantra dipersembahno kanggo dewane kuwi. Lah sing ngumpul-ngumpul kuwi melekan disuguhi tua. Engko terus eh. Eh. Terus gawe halaqah, gawe majelis sampe bantingi kertuni. Ya demine bengkoh kowe nya modiar. Asale ngono. Saben duwe keluarga mati yang ngono kuwi. Begitu para wali datang menyebarkan Islam, tradisi wong Jawa sing model ngono ku gak diberantas secara total, gak diberangus secara total. Yo nesu no Islam malah ora diterima. Apa wong ngene iki ora entuk, ngene ora entuk, ngene ora entuk, padahal itu sudah mendarah mendaging. Ora apa-apa wis, yen duwe keluarga mati wi telung dino, pitung dino, patang puluh, satus dino, kumpul-kumpul, dulur-dulur, keluarga, konco, tonggo, ngumpul-ngumpul, monggo, melean, rapopo, telung dino ini, pitung dino ini, patang puluh, satrusnya ngunungwi. Nah, cuma ingkunge diganti berkatan. Ora sajen, tapi sodakoan. Meleane pangga, tapi ora kok terus disuguhi tuak karo eui uno. Ya melek meleane ora eui eui eui diganti la la illallah la la illallah. Kan mirip tu eui eui eui la la illallah la la illallah. Lo uno. Lah sing bantingi kertu nih widi ganti tasbih ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber. Subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim war war war subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim war. Ini sing dicontoh sapa? Ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dereng lahir nenggone Mekah wis ana tradisi tawaf ngubengi Ka'bah, ya mesti masuk tawaf ngubengi gerdu. Mengelilingi Ka'bah mulai Kanjeng Nabi dereng lahir nggih sampun wonten. Lah wong-wong Mekah Arab jahiliyah kuwi biyen nek tawaf ngubengi Ka'bah niku karo udo. Udo blecet niku kok. Aku ora iso mbayangke kok umpama saiki model ngono. Tawafe nang udo sing model lanang-lanang ngene iki lho. Gawat kuwi nek tawaf nang ngarepe ana bocah wedok iso mencelat to. Nang kenek dongkrake kuwi. Terus karo maca japa-japa mantra ngoten. Lah sing disembah ya brahala-brahala sing ten sekitare Ka'bah niku. Begitu Kanjeng Nabi diutus dadi rasul, tradisi tawaf iki ora langsung diberangus karo Kanjeng Nabi secara total. Mutung ke wong-wong, teruske ngubengi Ka'bah panggah. Terus ning aja karo udo diganti nutup aurat. Aja maca japa-japa mantra kuwi, ganti zikir, kalimah-kalimah thayyibah, maca Quran. Sing disembah ora kok patung-patung brahala sing ana sekitare Ka'bah kuwi, sing disembah Gusti Allah. Lho, para wali niku. Leh. Nyebarke iya ya. Leh nyebarke Islam iki carane ngono. Merangkul dan menyentuh hati masyarakat. Mulane masyarakat do tertarik mlebu agama Islam. Para wali biyen ngono. Heh, sampean tak kandhani ya. Belanda nate jajah Indonesia niku sekedap napa dangu? Kuwi dangune ram 350 tahun lebih kok. Londo len jajah Indonesia 350 tahun lebih. Itu bukan hanya sekedar merampas kekayaan alam Indonesia, tapi Belanda juga punya misi menyebarkan agama nenggone Indonesia. Tapi mergo Belanda ini karo masyarakat kereng-kereng, makanya agamane Londo ora payu. Beda dengan para wali yang menyebarkan Islam, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Para wali tidak pernah mengerengi masyarakat, memperkereng wilo. Mulane sing payu agama yang disebarkan oleh para wali. Wali-wali niku lek ngumpulne masyarakat ngeten niku ora kok ditekoki agamamu apa. Mboten, soalnya agamane jelas ora Islam kok. Biyen kan agamane sik Hindu, Buddha, Klenek. Klenek ya bangsane Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, Neni Pelet, Grandong, Wala Alihi washabihi ajmain. Sing ditekoki iki masalahmu apa, kebutuhanmu apa? Engko diselesaikan, dicukupi baru disuguhke iki lho Islam. Mulane masyarakat seneng. Wih, silir agung kena masalah apa? Ngapunten Kanjeng Sunan, mriki niku angel udan, pun dangu mboten jawah. Mboten saged tandur-tandur. Nah, akhire ya wis aku tak ndonga. Nyuwun udan marang sing maha kuwasa, pangeran sing berhak lan wajib disembah. Tandung tan dek tan sus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Resu-resu dano deres. Grocok-grocok-grocok-grocok-grocok udan deres ra karuan. Loh diparingi udan, ki sing gawe udan ni sing maha kuwasa, Gusti Allah sing wajib disembah. Percados mboten? Percados. Wong nyatane ya udan deres tenan. Monggo sakniki syahadat sareng-sareng. Terus disyahadatke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Ngono carane para wali. Hei masyarakat kene iki ana masalah apa? Mriki wancine pagebluk Kanjeng Sunan, kathah penyakit, malah dadi wabah, esuk lara sore mati, sore lara esuk mati. Ya wis, tak ndonga aku nyuwun nang gone sing maha kuwasa, sing wajib disembah, jenenge Gusti Allah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wabah ilang, penyakite waras kabeh. Sing gawe waras iki Gusti Allah, sing ilangi wabah iki ya Gusti Allah. Percados mboten derek-derek? Percados Kanjeng Sunan. Monggo sakniki syahadat bareng-bareng, disyahadatke, diislamke. Kanjeng Sunan, untuk kula lara Kanjeng Sunan, rene tak suwuk. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Waras. Tekoki maneh. Ki ana apa ya masalah masyarakat kene? Nganu Kanjeng Sunan iki peceklek. Angel pados dahar, umpancen peceklek. Dipadoske sembako kalih para sunan-sunan kuwi. Lah, sunan-sunan iki mlebu nang Indonesia ora melalui pemerintahan, Pak DPR. Duh, para wali nyebarno Islam nang Indonesia iki gak melalui pemerintahan. Soalnya para wali kaya ku yo dudu pejabat, yo dudu anggota DPR, yo dudu PNS. Dadi ora ana undak-undakan bayaran ni ora ana. Profesine bakul, mereka itu pedagang. Hasil keuntungan dagang dige perjuangan agama. Lah terus yo ora usah rewel kuwi. Terus waktu hidupnya betul-betul dicurahkan untuk perjuangan. Mentingno masyarakat, mentingno umat, timbang awake dhewe. Niku para wali. Ngabdi nang gone masyarakat iki tenanan. Ora kaya ngono kuwi. Kuwi makili rakyat jenenge. DPR iki kan wakil rakyat. Ya matur suwun wong rakyat pengen omah apik ya wis diwakili. Rakyat pengen duwe mobil ya wis diwakili. Wakil lo. Ngantek dalane urung apik. Wakil kok ya ngono kuwi kok. Rakyat ya ora entuk protes wis diwakili kok. Nek pangan pengen mangan enak wis diwakili kok. Nek pengen omah apik ya wis diwakili. Pengen jalan-jalan no luar negeri ya wis diwakili. Ora usah protes. Wis diwakili kok. Halo. Nah, para wali iki ngono. Leh nyebarke agama. Iki wayahe paceklik Kanjeng Sunan. Oh iya. Digolekne bahan makanan, golekke sembako. Sampai Sunan Kalijaga iki sik dadi berandal Lukajaya kuwi lho. Ngrampasi donyane wong sugih-sugih sing dolim-dolim kuwi. Wong sugih-sugih sing do dolim, sing do ora gelem ngetokke zakat, dirampasi karo berandal Lukajaya Raden Sahid Sunan Kalijaga. Engko hasilnya dindum-dumke nanggone wong sing kere-kere ngono kae. Nek ora kere ya manggon undangan khusus to mestine. Nyapa dek dibedak-bedakno. Ono sing sugih-sugih pejabat dilungguhke kono. Sing kere didongsong-dongsong. Aku jan ora seneng ngene iki. Nyapa lek sing teko pejabat lungguhke khusus ngono kuwi dituntun. Tekone keri yo manggon kono. Ya wong kere yo teko ndisiki yo didongsongno. Nyapa didongsongno. Wong kere lho ora usah didongsongno, ndongsong-ndongsong dhewe. Ngono kok sik didongsongno. Njajal ngono kae kon manggonno kene enggak udunen bokonge. Ora tawar kaya. Ada yang nganggo dibedak-bedake. Tulisane gedhi undangan khusus. Ngono kuwi mestine ya sing nyumbange akeh. Oh, dirampasi terus dindumno sing kono-kono kae. Sunan Kalijaga mbiyen teorine ngono. Dadi akhire bagi-bagi sembako. Andum beras, andum mie, roti. Ingat mulai zaman wali biyen wis dilakoni ngono iki pemerataan ekonomi. Carane kepeksa kudu ngrampas ya dirampas, biyen iki aja mbok tiru lho ya. Kae engko kudu niru kae. Bar iki engko DPR digeruduk wong akeh. Lah ngene. Hei. Biyen ngono para wali, oh nek masyarakat iki waya paceklik dipadoske bahan makanan sembako dibagi-bagi. Carane ngono engko baru disuguhkan diulangi salat. Islam iku ngene, Islam kuwi ngene, Islam kuwi ngene. Saiki kuwalik. Sing bagi-bagi kuwi malah agama liya saiki. Sing bagi-bagi mie, minyak goreng, roti, beras, SPP gratis, anakmu tak sekolahke gratis, tapi engko ya kon melok agamaku. Malah agama liya kok. Lah islame dhewe saiki kereng-kereng eram. Malah gak simpatik to. Sing bener kuwi Islam, sing bagi-bagi kuwi mestine kudu wong Islam. Utange Indonesia akeh kok urung lunas-lunas. Negarane kok kondisine kaya ngene. Mayoritas penduduke Islam. Aku ngekei jurus sitok ae engko usulno nang gone DPR terus nang gone legislatif, yudikatif, eksekutif, usulno teori ku anggar dipraktekno yakin ampuh. Pokoke wong sing wis wajib-wajib zakat, wong sugih-sugih kuwi, zakate nang titokke wis kabeh ukuran zakate piro. Demi Allah Indonesia iki ora ana wong kere. Ha, iki sing tepuk tangan iki mesti kere iki. Engkowe me arep-arep nampa malah ngono. Kuwi anger sing wis berkewajiban zakat iki gelem ngetokke zakate sesuai karo porsine. Kuwi nggo nyauri utangi Indonesia lunas-lunas beres. Iki zakat tok ngono lho, jurus ampuh kuwi. Lho, saiki kualik, ngapunten-ngapunten. Sing andum-andum ini malah agama liya, islame malah kereng-kereng. Mestine kan sing andum-andum iki wong Islam. Saiki gak kok sing andum agama liya. Islam tampil dengan membawa pentungan. Malah wong iki ora simpatik to. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Woi. Lah pramila ya wis ya ya nek njaluk tambahan waktu berarti jenenge lembur. Lemburan iki saya larang. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kanjeng Nabi dakwah ten gene Makkah selama 13 tahun. Itu misi utamanya kan menanamkan akidah, menguatkan iman. Ini bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah, biasa disebut dengan ayat Makkiyah. Itu mayoritas bicara tentang akidah, membahas keimanan. Contoh Juz Amma atau Juz 30, insya Allah lek wong silir agung yo do apal lah lek Juz 30, tapi nek 30 juz akeh sing ora apal. Juz Amma niku 95% kan ayat Makkiyah, diturunkan di Makkah, yang dibicarakan akidah, yang dibahas keimanan. 13 tahun Kanjeng Nabi dakwah ten Mekah niku misinya menanamkan akidah, membangun iman. Soalnya masyarakatnya jahiliyah dari sisi akidah. Berhasil mboten Kanjeng Nabi? Berhasil. Soal menanamkan akidah, menguatkan iman, berhasil. Tiang sing pun mlebu Islam derek Kanjeng Nabi, kuat pendiriannya, teguh dalam berprinsip, gak kena digoyang. Halo. Iki wong sakmene akeh kok yo kok gak nyaut modele, gak metu suarane iki. Ngrungokno apa ora iki? Sing wis Islam, sing wis iman, kuat pendiriane, gak gampang goyah. Ambok senajan digudho kaya apa, bahkan dihukum kaya apa, tetep dalam iman. Contohe Bilal bin Rabah niku tasik budak, mlebu Islam, derek Kanjeng Nabi, konangan kalih majikane, ngamuk majikane, nesu-nesu, Bilal, kowe melu agamane Muhammad yo? Nggih. Bali nyang agama lawas? Mboten. Agamane Muhammad niku bener. Bali? Mboten. Tak hukum kowe? Monggo. Dihukum saestu. Siksane ya Allah. Dicancang, digowo nang padang pasir, dilumahke letang-letang, gek ngisor panas pasir, dhuwur panase srengenge. Bukan sekedar gitu, ke dadanya Bilal ini dijeretkan batu yang sangat besar. Kowe nyatane yo paham ngono kok. Timbang aku gawe bahasa intel, bahasa sing gaya-gaya anu kowe ora paham, ayo. Yang penting bahasa iki lak difahami to ya. Dijeretkan batu yang sangat besar supaya Bilal kembali syirik. Ayo Bilal, kowe yen balik agama lawas tak bebaske hukumanmu, tapi yang panggah melu Muhammad, wah tak tambahi siksaane. Jeret. Watu gede nyang dadane. Bilal tetap ahad. Ahad. Baru bisa ngomong ahad-ahad. Karepe ya ape muni kul huwallahu ahad ngono. Tap iya kul huwaelek. Kowe kok tekan kono to, Bro? Tapi urung iso arep muni kul huwallahu ahad ora iso. Dadi yo meng ahad, ahad. Dikongkon Bali kok agama lawas ra gelem dipundhutke watu sing luwih gedhe. Jeret. Bilal panggah ahad, ahad. Kurang ajar ya, cukupno watu sing luwih gedhe meneh. Jeret. Ahad, ahad. Cukupke watu sing gedhe kiyatke. Jeret. Ahad, ahad. We. Yo tak tambahi ben seru. Gak goyah, tetep iman. Berarti Kanjeng Nabi kan berhasil menanamkan akidah. Sampai kaya ngono lho para sahabat dulu. Ada lagi sahabat namanya Yasir. Ini satu keluarga dihukum oleh masyarakatnya demi mempertahankan iman dan akidah. Hek mlebu Islam konangan karo tokoh-tokoh masyarakatnya diancam. Yasir, kamu ikut agama Muhammad yo? Ya. Keluar kamu dari agama Muhammad, balik ke agama nenek moyang. Enggak, agama Muhammad itu yang benar. Allah Tuhan yang berhak disembah. Kalau kamu tetap ikut Muhammad, kami akan menghukummu, bahkan kami akan membunuhmu sekeluarga. Silahkan, aku gak takut. Kami rela mati asal mati dalam keadaan Islam dan iman. Masya Allah. Akhirnya satu keluarga itu dibakar hidup-hidup. Ono maneh seorang sahabat perempuan, sahabiyah, namanya Sumayyah. Ini perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam demi mempertahankan iman dan akidahnya. Ini disiksa oleh masyarakatnya dengan siksaan yang sungguh tidak berperi kemanusiaan. Diikat pakai rantai besi, kaki kanan, tangan kanan diikat pakai rantai besi, kemudian dikaitkan ke kuda. Kuda ini dicambuk kenceng, lari kenceng ke arah kanan. Demikian pula kaki kiri, tangan kiri diikat pakai rantai besi, dikaitkan ke kuda. Kudanya dicambuk, lari kenceng ke arah kiri. Jadi kuda satu narik ke kanan, kuda satunya narik ke kiri. Banter melayune sampai tubuhnya Sumayyah terbelah jadi dua. Krak. Kowe aja mbayangke sing bedah apane kowe. Pikiranmu iki lho. Tubuhnya terbelah jadi dua. Lebih ya wong ditancang nganggo besi, sikile tangane ditarik jaran merono banter. Sing kiwa yo ngono, tancang nganggo besi, tangan sikile tarik jaran melayu merono banter. Akhirnya tubuhnya yo serak. Jenenge suwek yo. Krak ngono, mosok suwek kok ngek ngono. Tetep bertahan dalam iman. Berarti Rasulullah kan berhasil. Kalau dari sisi akidah, lah kalau di Makkah saja sudah berhasil, kenapa pakai hijrah ke Madinah? Pertanyaannya kan itu. Masalahnya para bapak, para ibu, Islam itu bukan cuma ngatur hubungan manusia dengan Tuhan. Islam memandang agama bukan cuma ngatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi hubungan manusia dengan sesama manusia itu juga bagian dari agama. Bahkan hubungan manusia dengan lingkungan pun itu juga bagian dari agama. Nyapa? Tak sengaja toh. Emang aku diploroki wong semene akeh. Mumpung durung gemeter tak disiki getak sik ae. Jantungan ya ora usah budal pengajian. Ibu bapak, lek me urusan hubungane menungso karo pangeran, no Mekah ae wis cukup. Tapi mau mengatur hubungan sesama manusia, membangun sosial kemasyarakatan, di Makkah itu tidak memungkinkan. Jangankan membangun hubungan sosial kemasyarakatan, jangankan bikin acara pengajian kayak gini dulu Kanjeng Nabi nang Mekah. Wong ngaji, ngulang ngaji para sahabat ae ndelek-ndelek kok. Sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam itu. Di rumah sahabat Arqam, itu rumah yang digunakan Rasulullah untuk delik-delik mengajarkan Islam kepada masyarakat ketika itu, karena selalu diintimidasi, diancam oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, bangsane Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, waktu kuwi Abu Gosok urung eneng. Kok wajan? Boten saged nalika semanten ten gene Mekah badhe membangun komunitas atau pemerintahan yang baik. Makanya diperintah Allah untuk hijrah ke Madinah, pindah ten arep pindah. Dadi iki pas nerangno hijrah aku ya arep hijrah mrono. Ya kurang yang ngundang meneh kok. Lah ketika di iya tak ibui. Ketika iki sing rewel daerah kene iki kok. Undangan khusus kok tambah rewel. Wong sing didongsongno kali anteng ngono model. Halo sayang. Ae bolo ambek aku kae. Soale ora rewel. Wong kere apa rewel. Nanti pas rewel rapat usah lusul ya ora ngarah diterima. Wayahe rapat wong kere kok usul ngono. Kowe meneng kowe cuklek tanganmu engko ya. Ora usah ngacung, wis meneng. Njajal lek sing ngomong DPR liyane klub kabeh. Padahal DPR kadang-kadang ya ora nyumbang. Kadang-kadang ora usah nesu, nesu ya ben minggat. DPR minggat golek genti gampang. Nek kiyaine sing ilang kuwi golek gantine angel. Lah kowe kadang-kadang nyumbang, nyumbange mergo ana proposal, mlebu lho sing ditokno DPR itu dudu duwe DPR pribadi, kuwi ya duwe rakyat. Wek. Ya pantes wong kuwi ya duwe pajak, duwe apa dikelola lho DPR mek tanda tangan tok ngene. Ngono kadang-kadang sik njaluk presentasi ku nek cair aku sakmene persen. Kuwi kualat donya akhirat kuwi. Ben nyatane yang ngono kok. Tapi nek DPR model jujur ngono kuwi memfasilitasi duit rakyat ben ora dikorupsi karo pejabat sing geragas-geragas kae. Lah karo DPR difasilitasi duit kudu diselametno. Iki duit rakyat kudu dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat, nggo mbangun kepentingan rakyat. Lho, iki tugase DPR ngono kuwi. Nah. Tapi ora usah kadek njaluk sekian persen, sekian persen, sekian persen. Wis ana gajine dhewe ngono kok. Ngene kunjungan ke daerah ya ana danane, wis ana danane kabeh ngono sa. Kurang ae. Jur ya wis. Halo. Nah, aku ngomong benernya apa wedi? Pancene yo ngono tenan kok. DPR mau sitok ya macam-macam. Loh, tapi DPR sing bener berjuang betul-betul untuk rakyat. Yo iya lho kene gak diwakili karo DPR ngene duitmu ku tambah ra karo-karuan. Dislametno karo DPR kuwi duwite. Ngono. Kowe iki ora ngerti apa-apa meneng kae. Wong anggar diciprati ngono wis meneng wis. Lah terus pindah ten Madinah, terus nek kowe ngoceh terus aku kapan ngomongi pindah ten Madinah kuwi Kanjeng Nabi lajeng bangun komunitas masyarakat cara saiki ya pemerintahan tertata dengan baik, di mana yang diajak bangun pemerintahan iki ora mek wong Islam tok. Semua umat beragama yang ada di Madinah waktu itu diajak karo Kanjeng Nabi, ya sing Islam, sing Nasrani, sing Yahudi, sing Majusi, duduk bersama membangun komunitas masyarakat atau pemerintahan yang berlandaskan hukum dan keadilan. Makanya dalam sejarah terus wonten Piagam Madinah. Rungokke santri-santri kuwi. Makasih. Gawe Piagam Madinah ini kesepakatan Kanjeng Nabi, terus tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Yahudi, gawe kesepakatan membentuk satu komunitas masyarakat pemerintahan di mana semua agama dirangkul dengan prinsip saling menghormati, saling menghargai dan saling melindungi. Kanjeng Nabi sampai dawuh ngene, siapapun umat Islam yang membunuh non-muslim yang terikat dengan perjanjian ini, maka haram baginya mencium bau surga. No, Islami melindungi kaya ngono kuwi. Halo. Nah, saiki negara sing mraktekno Islam ala Rasulullah ya Indonesia iki to. Berbagai agama gawe kesepakatan iki kapan-kapan aku lek diundang mulai tak terangke sing jelentreh. Lah leadershipnya langsung Rasulullah. Aku ngomong leadership ngerti sampean. Ya tunggale hansip bareng kuwi. Cara pemerintah ya presidennya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi kuwi ya rasul, pendakwah, ya bakul pebisnis ulung Kanjeng Nabi kuwi. Canggih lah bisnis. Sampai Sayyidah Khadijah terpesona karo Kanjeng Nabi, jatuh cintai mergo Kanjeng Nabi akhlake mulya, jujur, bagus zahir batine, sukses dalam berdagang. Sampean jangan salah ya, Kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Khadijah, usianya Kanjeng Nabi selawe tahun, Sayyidah Khadijah 40 tahun, berarti lebih tua 15 tahun. Bukan karena Kanjeng Nabi mau mergo Sayyidah Khadijah ki rondo sugih, ora. Kanjeng Nabi pasku ya sugih-sugihe wong. Jangan salah sampean. Rasulullah waktu nikah sama Sayyidah Khadijah itu kaya raya, bisnisnya sukses. Mahare lho mas kawine 200 ekor unta merah. Unta merah itu unta yang paling mahal. Saiki regane 1 ekor 40 juta. 40 juta kali 200 ekor. Piro? Enggak yo akeh juta. 8 miliar. Kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Khadijah nilai maharnya 8 miliar. Ora kaya wong silir agung mas kawin 50.000 sak lek greke ngono kuwi. Rasang guyu bu wong kaya gelem ae kok. Wes aja murah-murah, Nduk. Le. Kanjeng Nabi ya jenderal, mimpin perang di garis terdepan nih 27 kali peperangan, berada di garis terdepan. Jenderal Kanjeng Nabi kuwi. Kanjeng Nabi ya politisi handal, presiden kok. Politisi handal, mulane ojo ngomong wis sing Islam ya wis Islam ngurusi agama, ora usah ngurusi politik, ora usah ngurusi pemerintahan. Ojo ngono. Politik pemerintah itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah, enggak bisa lepas. Makanya sampean yo kudu ngerti. Kiai-kiai yo kudu ngerti pemerintahan, kudu ngerti politik. Man lam ya'rifi siyasah akalahu siyasah. Siapa yang tidak mengerti politik, dia akan dimakan oleh politik. Gampang didu akhire engko kiai-kiai iki nek ora ngerti politik. Dicekoki nyoh 500.000 iki nyoh 50.000. Ngono akhire engko. Cuma gak harus terjun ke politik praktis. Ada yang mewakili di politik praktis, monggo, engko nek gak ono sing kenceng ngono kuwi ya tambah ra karo-karuan monggo wakil-wakile kuwi. Tapi aja kabeh-kabeh, lah nek kabeh-kabeh terjun nang politik praktis, engko sing ngurusi pondok pesantren sapa? Sing ngurusi masjid sapa? Kiai nek ngribut ya urusan politik. Ada yang mewakili, ngono lho. Tapi kiai-kiai ini aku tu ngerti, ben ora gampang diapusi. Lah sing wong politik nako nunggone kok. Wong kandake bosmu ora wedi kok. Wong bosmu ibolo kuwek. Nggih ingi bar telepon-teleponan mbek aku kok. Wong ngene Jakarta kuwi lho ban didik bar dideklarasikno lho mbek Gus Ipul nelpon ning aku langsung mampir ten Banyuwangi ngono. Ya aku pamit, maaf 3 hari aku ate mobok-obok Banyuwangi aku. Kan mampir kalih Pak Bupati ya, tapi gah aku. Lah adoe ngono lho gek jadwale saiki papat sesuk sik 5 lho mampire ya apa? Ngono. Gengi bar nelpon aku, bar telepon-teleponan, kon mampir. Anu nyari ten pendopo mawon. Moh, engko aku tambah dadi bupati engko aku. Aku penak mampir ngeleset-ngeleset nemai wong-wong ngono wis. Leresan kula raket banget kalih Gus Ipul, raket banget. Saiki gandengane calon wakil gubernure kan Pak Abdullah Azwar Anas ngono. Dadi sampean nek melok aku yo iki kowe ora kampanye kenaan kuwi nek dikampanyekke yo ayo kok. Wes. Lah. Jam ra cocok jammu kuwi. Iki jam larang ora cocok ya. Oh jamu ya, saya ketahui oleh telu ngono kuwi. Angger dibenakno ini pandemi mingsek dhewe ngono. Oh sori. Lah, dadi nata masyarakat kuwi ngono. Makanya setelah masyarakat tertata dengan baik, kota yang dulu namanya Yathrib oleh Rasulullah dirubah menjadi Madinah. Dulu namanya kan Thaibah. Terus diganti Yathrib. Terus begitu Rasulullah hijrah, Yathrib itu dirubah namanya menjadi Madinah. Artinya Madinah itu peradaban. Jadi Rasulullah itu menghijrahkan masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Madinah. Menghijrahkan masyarakat yang bodoh menuju masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia. Dari masyarakat-masyarakat yang biadab menjadi masyarakat-masyarakat yang beradab. Jadi masyarakat madani, Madinah yang imannya kuat, akhlaknya mulia. Ki madani bahasa Arab, orang madani bahasa Jawa. Madani kene madoni kono, madani kene madoni kono. Bahasa Arab. Berarti kesimpulannya ngene, bangun masyarakat opo ae, mulai dari tingkat desa sampai negara, kuwi lek pengen apik, imannya dikuatkan dulu, akidahnya ditebalkan dulu, engko akhlake mulya. Nek is imane kuat, akhlake mulya, tertata masyarakat yang baik. Lagi lek imane gak genah, akhlake gak mulya, ambok peralatan hukum lengkap to. Ono KPK, ono BPK, ono PPATK, ono kehakiman, ono kejaksaan. Tapi yang pegang itu orang-orang jahiliyah, gak akan ngefek, gak akan fungsi. Nganti kiamat kurang rong dino ya panggah ngene iki. Tapi meneng to iki. Ben rondo pengalaman sithik ngono lho. Tapi kalau yang pegang ini orang-orang yang beriman kuat, berakhlak mulia, ini baru bisa fungsi. Sehingga ana wong numpak motor gak nganggo helm. Ngono ku ditegor. Iki numpak sepeda motor kok orang nganggo helm? Lho iki Banyuwangi, Bro. Gak usum nganggo helm. Begitu lampu hijau, jalan. Lampu kuning, ngebut. Lampu merah, terobos. Bareng lampu merah, terobos, dioyak karo polisi, kejar, tangkep. Gak tahu apa kalau lampu merah? Tahu, Pak. Loh kok diterobos? Saya gak tahu kalau ada Bapak. Ya kalau tahu gak saya terobos. Berarti kan gak takut hukum, tapi takutnya sama polisi. Kesadarannya yang kurang. Ngono, iki asline ngaji iki kelas tinggi lho asline. Tapi bahasanya tak sederhanakan ben gampang dipahami. Soalnya aku ngerti wong kene IQ-ne rendah-rendah. Dadi menyak ya wis ben ora diundang nah. Nyatane sampeyan ya kangen aku ngono kok. GR kok mbok tunggoni mulai jam 8 wis tok kene kowe. Malah iki mang lo setengah pitu lo wis tok kene. Iya to? Lho ngaku. Enggak demi cintamu padaku. Bu, mumpun jam sedoso. Wek moh. Wis wayahe kok ya sok maneh insyaallah. Ket mangi wis tambah. Tambah kok terus insyaallah. Lain waktu disambung lagi. Ini ku berarti musolan niki kedai nggih ngoten, menguatkan iman, membangun akhlak. Kuncine loro niku kok tatanane mesti engko sae. Amin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dania Production. Kualitas teruji waktu.